بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. راهر يتباهت دري مسألة الحوض تلاقى النبي عليه الصلاة والسلام يأتو yang berhak minum darinya, dan adanya orang-orang yang diusir dan dihalangi dari haud Nabi alaihi salatu wasalam. Golongan yang pertama telah kita lewati, yaitu orang-orang yang murtad dari Islam, dan itu sangat jelas pada hadis ketika orang-orang itu datang mendekat ke telaga Nabi SAW. Nabi menyangka mereka adalah sahabatnya karena dulu masuk Islam di masa hidup Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ashabi ashabi ay rabbi ashabi ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku, mereka adalah sahabatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat dalam agama ini setelahmu. Lihat yang lain, jelas lafadznya, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, sesungguhnya mereka telah murtad dari Islam, mundur ke belakang, murtad, meninggalkan Islam. Dan keterangan ulama tentang mereka itu adalah alladzina irtaddu ala ahdi Abi Bakr, ala ahdi Abi Bakr fi zaman ar-riddah, orang-orang yang murtad pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di zaman kemurtadan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka terbunuh dalam perang tersebut oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq dan mati di atas kekufuran. Ya. Yang perlu difahami di sini, mereka itu bukan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Yani tidak boleh dimutlakkan istilah sahabat kepada mereka. Ya. Mereka bukan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pernah masuk Islam dan bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam, namun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam kemudian diganti oleh Abu Bakar Siddiq pada masa khilaf Abu Bakar Siddiq, mereka murtad. Nah, Abu Bakar Siddiq bersama sahabat, bersama kaum mukminin radhiyallahu anhum, memerangi orang-orang yang murtad. Nah, kemudian mereka-mereka itu terbunuh dan mati di atas kemurtadannya, di atas kekufurannya. Nah, mereka inilah yang dimaksud. Mereka ini yang dimaksud. Sebagaimana diterangkan dalam Fathul Bari. Ya, juga hal ini dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Adapun as-sahabi, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat radhiyallahu anhum, yang digelari sahabat, yang digelari sahabat, maka sebagaimana didefinisikan oleh ulama, ya, dan definisi yang terbaik tentang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, definisi Al-Hafidh Ibn Hajar, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, Syarh Nukhbatil Fikr, kitab Mustalah Hadith. Na'am, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, as-sahabi huwa man lakiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalathu riddah wa in takhallalathu riddah. Man lakiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa, tidak harus melihat, tidak harus melihat, karena ada sahabat yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum. Nah, tetapi berjumpa mu'minan bihi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dhalik, dan dia mati di atas keislamannya, keimanannya. Wa in takhallalathu riddah, meskipun diselingi dengan kemurtadan, yakni sempat murtad namun taubat, berislam kembali. Nah, jadi meskipun sempat murtad namun dia berislam kembali, dan mati di atas keislaman, keimanan, maka syarful suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Nabi SAW, dan gelar sahabi, gelar sahabat, tidak tercabut darinya. Nah, itu sahabat. Adapun mereka yang murtad dan mati di atas kemurtadan, mereka bukan sahabat. Mereka bukan sahabat. Nah, mereka adalah orang-orang yang bermasalah keislamannya, bermasalah keimanannya. Orang-orang yang masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, setelah Fathu Makkah, menampakkan keislaman namun kemudian murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyangka mereka adalah sahabatnya ketika melihatnya, kan Nabi mengenalnya. Nabi mengenalnya. Berarti kan pernah bersahabat, masuk Islam dan bersahabat dengan Nabi SAW. Nabi mengenalnya. Ketika mereka diusir dan dihalau dari haud, dari telaga, Nabi mengatakan, "Ai Rabbi ashabi ashabi, wahai Rabbku, mereka sahabatku, mereka sahabat." Kenapa dihalau? Kenapa diusir sebagaikan onta-onta yang dihalau dari telaga? Nah, Kemudian dikatakanlah kepada Nabi Asalam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak, mungkin kamu tidak tahu apa yang dalam mereka terbuat dalam agama ini setelahmu. Mereka telah murtad, innahum murtaddu ala adbarihim al-kahfara. Dan ini juga merupakan dalil bahwa Nabi Asalam tidak mengetahui perkara ghaib. Nabi tidak tahu perkara ghaib. Yang tahu perkara ghaib ya, secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal ghaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi berdasarkan wahyu. Nah, dalam masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal itu. Dan ini perkara ghaib. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dulu masuk Islam dan bersahabat dengannya. Nabi tidak tahu ma ma'alu hadha haula ar-rijal. Nabi tidak tahu bagaimana akhir kehidupan mereka. Ternyata di masa Abu Bakar Siddiq mereka murtad. Nah, jadi mereka bukan sahabat. Mereka bukan sahabat. Adapun sahabat yang mulia, definisinya seperti yang telah kalian dengar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi atau musliman bihi wa mata ala dhalika mata ala al-islam wa in takhallalathu riddah, berjumpa dengan Nabi sallallahu beriman dengannya mati di atas Islam, di atas iman, meskipun diselingi oleh riddah. Nah, kemudian golongan yang kedua yang juga dimasukkan oleh sebagian ahlul ilm adalah orang-orang yaitu ahlul bid'ah. Ya. Para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Tentunya masalah ini diperselisihkan oleh ahlul ilm. Karena yang jelas-jelas masuk dalam hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah ihdath, yang dimaksud innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka telah perbuat dalam agama ini setelahmu, diperjelas pada riwayat yang telah disebutkan yaitu murtad. Nah, murtad. Adapun ahlul bid'ah, yakni pelaku muhdatsatil umur min al bid'ah allati la tasilu ila ar-riddah, pelaku perkara-perkara baru dalam agama ini, yaitu bid'ah yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan murtad. Tidak sampai pada tingkatan murtad. Ini yang dibahas. Adapun pelaku bid'ah yang tingkatannya sampai pada tingkatan murtad, yakni bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Maka dia masuk pada makna yang pertama. Ya, jika orang-orang yang sempat masuk Islam dan bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasallam tetapi murtad di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mati di atas kemurtadan, itu saja dihalau dari telaga. Ya. Yakni tidak bisa menikmati air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih orang-orang yang murtad setelah mereka yang masuk Islam, ya, setelah zaman itu kemudian murtad. Nah, siapa saja yang murtad, sempat masuk Islam kemudian murtad dan mati di atas kemurtadan, batal Islamnya, tidak mungkin bisa menikmati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk pelaku bid'ah yang bid'ahnya, tingkatan bid'ahnya kufrun akbar, syirkun akbar, kekufuran besar, syirik besar yang membatalkan keislaman, bid'ah mukaffirah. Nah, yang menjadikan pelakunya jadi kafir, jadi murtad, keluar dari Islam gara-gara bid'ahnya. Jelas. Jelas. Nah, tetapi ahlul bid'ah pada tingkatan yang kedua, yang bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, tetapi bid'ah mufassiqah. Tingkatan bid'ahnya adalah kefasikan, dosa besar, tidak sampai pada tingkatan kufur akbar yang membatalkan Islam. Hanya dosa besar, pelakunya fasik, tidak keluar dari Islam, statusnya ahlul bid'ah yang tercela, ya, pelaku kefasikan dengan bid'ah yang tingkatannya dosanya adalah kefasikan. Nah, begitu pula yang tingkatan berikutnya, yaitu bid'ah tingkatan yang ketiga, bid'ah yang tingkatannya dosa kecil, bid'ah yang tingkatannya dosa kecil. Nah, apakah ahlul bid'ah ini, ya, masuk dalam keumuman makna innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang dalam mereka perbuat dalam agama ini setelah. Apakah ini berarti mencakup ahlul bid'ah wal ahwa, karena mereka adalah pelaku muhdatsatul umur yang mengadakan perkara baru yang merusak agama ini setelah Nabi SAW, diperselisihkan oleh ahlul ilm. Nah, di antara ulama yang mendukung pendapat mereka masuk dalam keumuman makna hadis, yang termasuk yang akan dihalau dari haud dari telaga Nabi SAW karena bid'ahnya, Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr. Imam Al-Jarh wa Ta'dil pada abad ini, yaitu Syekh Rabi', dalam syarah usul sunnah. Dalam syarah usul sunnah. Naam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam kepastian masalah ini. Naam. Jadi antara yang mendukung pendapat tersebut, Al-Imam Rabi bin Hadi al-Makhri dalam syarah usul sunnah. Nah, yang anak ingat Syekh Shalih Al-Syekh juga mendukung pendapat ini. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Baik. Pembahasan terakhir, yaitu mengenai keberadaan telaga nabi-nabi yang lainnya. Telaga haud nabi-nabi yang lain selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sairul anbiya war rusul, nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya selain nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah juga diberi telaga di hari kiamat nanti yang akan didatangi oleh umatnya masing-masing untuk minum darinya? Dalam hal ini ada hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ada hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Riwayat At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap nabi ada telaganya. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan sesungguhnya mereka yatabahawna, ya, berbangga-banggaan, ayyuhum aktsar waridatan, siapa di antara para nabi itu yang paling banyak umatnya, pengikutnya, ya, yang beriman mengikutinya dan datang meminum air dari telaganya. Wa inni arjullaha an akuna aktsarhum waridatan. Wa inni arjullaha, dan sesungguhnya aku berharap kepada Allah an akuna, bahwa akulah an akuna aktsarahum waridatan, akulah nabi yang paling banyak didatangi telaganya oleh umatnya. Nah, hadis ini memiliki tiga cacat, tiga kelemahan, tetapi ada syawahidnya, yakni ada riwayat-riwayat lain yang mendukung kebenaran maknanya. Dengan berdasarkan syawahid, syahid-syahid, yakni hadis-hadis lain yang menjadi syahid, menjadi saksi, penguat kebenaran makna riwayat tadi, Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini bisa dinaikkan derajatnya menjadi hasan atau sahih. Al-Albani rahimahullah menilai bisa dihasankan atau disahihkan, yani bisa dianggap sebagai hadis yang hasan atau sahih, yakni berdasarkan syawahidnya, hasan li ghairi atau sahih li ghairi, hasan karena riwayat-riwayat penguat yang ada saling menguatkan sehingga bisa dinilai hasan atau sahih li ghairi sebagai hujjah. Syekhuna Abu Al-Abbas Yasin rahimahullah dalam kitab beliau Tahqiq Al-Wasithiyah, beliau menyimpulkan setelah mentahqiq hadis ini, beliau menyimpulkan dengan mengatakan hadis ini berkemungkinan untuk dihasankan. Yahtamilu litahsin. Hadis ini berkemungkinan untuk dihasankan. Nah, jadi berkemungkinan memang seperti itu secara makna. Artinya setiap nabi ada telaganya dan masing-masing, ya, umat nabi-nabi itu akan mendatangi telaga nabi mereka masing-masing. Nah, dan yang terbanyak, ya, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhir pembahasan tentang beriman dengan haud, dengan telaga Nabi SAW yang bisa ana sampaikan. Wallahu alam, naktifi bihadzal qadar. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan akidah beriman dengan fitnah dan adab kubur insyaallah taala. تفضل جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمده لا